dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampun. Kau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina. Betapa